Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, keluarga besar homeschooling yang saya muliakan, saya juga termasuk bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada panitia diajak untuk tahadus bin nikmat, diajak untuk menceritakan nikmat jadi sebenar-benarnya bapak. Karena secara umum orang Indonesia ini kurang menjadi bapak yang sebenarnya. Kemudian saya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya teladan jadi bapak, jadi mertua, jadi kakek dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kita angkat ini temanya ayahku idolaku. Mestinya panitia itu kalau mau cari pemateri itu survei dulu di rumah-rumah. Tanya, betul gak sing ngomong ini dari idola anak ini? Lu terkenal bapak ini galak, kan gak cocok. Jadi idealnya memang pemateri itu betul-betul sudah menjiwai, betul-betul sudah jadi idolanya bapak-bapak, idolanya anak-anak, idolanya bapak-bapak ini. Bapak-Ibu sekalian, rahimakumullah. Yang lebih utama lagi adalah orang yang sudah sukses membina anak-anaknya menjadi anak yang baik, berakhlak yang baik. Atau bisa dikatakan sebagai berhasil menjadi anak-anaknya ini pada-pada belajar ya. Dan begitu. Maka Bapak-Ibu rahimakumullah, saya ingin kita semuanya memikirkan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-81. Ini surat tiap hari Jumat dibaca. Ada ayat bunyinya begini: Wa ammal jibaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma saliha fa arada rabbuka an yabluha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika wa ma fa'altuhu an amri dhalika ta'wilu ma lam tasti' alayhi sabra. Allah berfirman cerita ini. Ada pun tembok di kota yang penduduknya berjamaah medit itu. Itu tembok miliknya dua orang anak yatim. Di bawah tembok itu ada harta simpanan yang Allah menghendaki bakal memberikan kepada anak yatim itu nanti kalau sudah dewasa. Semunik adalah kata-kata begini: Wa kana abuhuma saliha. Adalah bapaknya Irman yang soleh. Bapaknya itu soleh. Katanya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, dia bilang begini: Inna salihal aba yang fa'il abna. Kesolehan, kebaikan para orang tua, terutama para bapak, itu bermanfaat untuk anak-anaknya. Kalau dalam mengamalkan ayat ini, sahabat Abdullah bin Abbas itu kalau sholat sunnah tidak mau di masjid. Kalau sholat malam, maka anak-anaknya disuruh melihat. Boleh ditanya nulis. Sambil beliau setelah selesai sholat sunnah ngomong begini: Min ajlika ya bunayya ukatsiru sholati. Nah, disebabkan kamu-kamu ini bapakmu ini memperbanyak sholat sunnah. Kenapa? Supaya bapakmu ini dimasukkan ke dalam golongannya orang yang soleh, dan kesalahan itu nanti bermanfaat untuk sampai anak. Ya sudah, ini cerita pertama. Jadi dari bapak itu, dari bapak gak sengaja moro-moro mantan terus dari anak, ah dari bapak orang yang lagi kamu ini dari bapak gak sengaja. Banyak ini dalam 2 minggu ini datang pasangan muda ke rumah. Ya apa-apa kalau ya semuanya saya ingin anak suruh ini tidak berhasil. Nah, kebanyakan sudah terkejut, saya kok wakil kalau saya sekarang lagi dipanggil ayah, sudah dipanggil ayah gitu. Jadi kedatangan kita semuanya ke sini ini alhamdulillah sebuah langkah untuk lebih serius bagi Bapak Amir. Ya, ini tadi cerita bahwa kesalehan orang tua itu bermanfaat untuk anak-anaknya. Buktinya dalam surat Kahfi, penjagaan Allah kepada putranya orang-orang yang saleh. Cerita yang kedua yaitu ada seorang ulama dipanggil ke Khalifah Abbasiyah. Kemudian Khalifah ini minta tolong nasihati saya. Sampean butuh nasihat sing tak delok ali enggak rungokno. Ulama yang dipanggil namanya Syekh Muqatil bin Sulaiman. Sebesar ini yang anda lihat saja. Maka Syekh Muqatil bin Sulaiman ini cerita. Dia cerita Umar bin Abdul Aziz, cicitnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia itu ketika meninggal harta warisannya itu cuma 18 dirham saja, bukan dinar ya, dirham saja. Kalau dinar banyak ya, dinar itu banyak. Kemudian beliau meninggalkan tidak kurang 11 anak untuk biaya pemakaman sekian, untuk waktu yang diwariskan itu sekitar 11 dirham dibagi, ya gak sampai dibagi 11 anak, ya sampai sedikit-sedikit. Jadi waktu itu diberikan sama family-familinya, saya menunggu khalifah, saya menunggu presiden, masa anak ditinggal nopo ini, ya ampun amin. Maka kemudian anak-anaknya dikumpulkan. Aku sekali-kali tidak akan membahagiakan kalian dengan merampok hartanya umat Islam. Satu. Jadi kasih mimpin itu bapaknya kepada anak-anaknya. Kemudian kalau memang kalian orang yang soleh, nak, anak putra putriku, maka ingatlah firman Allah Ta'ala, wa huwa yatawallas salihin. Allah itu pelindung kekasih dekatnya orang-orang yang soleh. Kalau kalian aku tinggalkan tidak menjadi orang yang soleh dan solehah, maka sekali-kali bapakmu ini tidak sudi memberikan pertolongan untuk tindakan perbuatan buruk kalian meskipun hanya setengah dirham. Itu begitu Umar bin Abdul Aziz. Katanya Muqatil, sungguh aku menyaksikan salah satu putra beliau itu di dalam sebuah peperangan menyumbangkan 100 ekor kuda beliau. Dan sungguh pada hari yang sama pada sore harinya, aku melihat anaknya Khalifah titik-titik yang setiap istrinya yang empat itu mendapatkan warisan sekian ribu atau sekian juta dinar. Aku melihat salah satu putranya itu mengemis di jalanan kota Madinah. Saya, ini manfaat dari kesalahan orang tua untuk anak-anaknya. Sebenarnya di dalam Al-Quran cerita bapak itu banyak. Anak bapak sing api, anak bapak sing elek. Karek nyentuh gak sebenarnya. Bapak sing api, jenisnya abu. Siapa? Kalau yang jelek aja, yang baik itu banyak. Bapak yang baik ya Ibrahim, Imran, Luqman, itu kan Yakub. Bapak-bapak yang baik Nabi Muhammad sendiri. Cuma tidak dalam Al-Quran tidak diceritakan ini. Bapak yang jelek Abu Lahab. Kemudian bapaknya Khalid bin Walid namanya yang jelek. Peradanya banyak, bapaknya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, kita perlu sadar bahwa bapak itu bukan manusia yang sempurna. Jadi untuk menjadi idola anaknya itu kudu keramai. Sehingga anak-anaknya itu kalau bapaknya ngomong langsung diam semuanya, hening semuanya. Bapak ini segani yang dikasih kita yang itu. Atau setiap kali datang pulang itu selalu bawa coklat. Nggak, harus begitu. Harus begitu. Tapi ini kira-kira, kira-kira. Saya ini nggak pernah, ini cerita pribadi, nggak pernah mikir bagaimana saya menjadi idola anak saya. Cuman berusaha menjadi imam yang baik, menjadi pemimpin yang baik. Karena imam itu tempat menuju. Jadi imam jamaknya aqimah itu tempat menuju. Lah syaratnya bapak yang menjadi imam, yang menjadi idola itu dua. Saya berusaha memenuhi kriterianya. Ada surat yang setiap hari Jumat subuh itu mesti dibaca oleh wong-wong. Surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Bunyinya begini. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin, imam-imam yang memberikan arahan dengan petunjuk kami lama sabaru ketika mereka mau bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, adalah mereka kepada ayat-ayat kami itu yakin. Adalah mereka kepada ayat-ayat kami itu yakin. Bapak ibu atau para bapak secara khusus yang sudah mempraktekkan homeschooling, kira-kira kesabaran itu penting kan? Kalau biasanya kita ini kan terima jadi ya, balikin. Kalau anak kita nggak bisa masuk nil, orang-orang nggak bisa masuk nil itu kan dikursuskan balikin gitu ya. Baik, ya, kalau sudah nggak bisa itu, ya sudah diabsorbingkan. Bapak ibunya sudah nggak nanti, nggak sanggup untuk ngajari jahitin, diabsorbingkan. Mana itu ya, supaya bisa masuk, ini sekolah favorit gitu ya. Nah, jadi seorang bapak yang menjadi imam, itu betul-betul harus punya jiwa sabar. Karena anak itu kalau kita didik ya anak ngalamin, ada ngalamin. Kemudian yakinlah bahwa kalau kita berkomitmen untuk melaksanakan perintahnya Allah itu seideal mungkin. Contoh, seorang bapak kalau sholat berjamaah itu senantiasa di masjid. Senantiasa di masjid. Maka betul-betul sosok keimanannya itu kan betul-betul siklus kehidupan kita. Kalau hilir mudik betul-betul berkomitmen melaksanakan perintah sholat ini berjalan. Maka anak kita betul-betul berapa? Bapak kalau azan zuhur berangkat ke masjid, sebelum subuh bapak berangkat ke masjid, terus terekam semacam itu. Hari-hari yang dilihat begitu. Hujan, panas, bapak tetap berangkat ke masjid. Maka anak-anak itu tertanam di dalam dirinya penasaran. Jadi bapak itu kok begitu ketol sholat lima waktu berjamaah ini karena apa? Ini secara tidak langsung kita itu menanamkan sebuah nilai-nilai di dalam keluarga bahwa yang paling utama itu adalah melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala. Itu pasti berdampak sudah. Pasti berdampak. Ya bagaimana mungkin seseorang itu bisa menjadi idola kalau ketika ditanya, nah bapakmu itu kalau jam 10 ngapain? Bapak itu mesti harus subuh turun mesti. Ini saya ingat ketika seseorang itu bertanya di sebuah masjid itu pada seorang anak kecil, "Bapak mau kemana?" "Buah apa, Pak? Subuh belum balik, terus." Gitu. Jadi pengulangan terus menerus itu membuat kita menjadi ikon. Ikon sebuah nilai. Lek sing diumek bapak sepeda pancal, ya sing diperjuangnya sepeda pancal ya anak itu. Mulai tangi melek, bukan tangi turun, mulai tangi melek. Itu sing diumek ya nih nyemproti manuke bapak. Maka yang pertama di anaknya ya, pengulangan terus menerus sedino bilang oh no. Oke. Bapak ibu sekalian, rahimakumullah. Yang namanya imam itu tempat menuju. Anda masih ingat kan program komputer zaman kita masih muda? Di sini gitu. What you see is what you get. Nah, ya begitu itu memang. Kita ini kayak apa nanti bentuk membentaknya anak kita itu kadang-kadang kepada adiknya itu lu mirip aku. Yuk. Oke, sekarang ini ada sebuah kebiasaan. Baca sambil tiduran. Ini cerita anak saya. Kemudian baca sambil makan. Jadi kalau makan mesti ambil bukunya dibuka depannya piring. Tapi kalau konsentrasi makannya. Dari mana itu muncul? Saya gak ngajari, tapi ketularan. Saya punya kebiasaan kalau makan siang di atas meja itu saya kasih buku sambil baca. Sekarang ketika itu sudah dilihat berpuluh-puluh kali, sekarang saya ngajari anak saya, "Nak, lek mangan ya mangan, lek moco ya moco." Sidok-sidok dulu penggawaian ini, cocok di double-double ini, konsentrasi. Upo sak parang-parang ini. Ya begini nih, coba kalian. Otomatis gak perlu ngomong. Gak perlu ngomong. Ada bapak-bapak, lek ngombe itu mesti tangan dia karo ngatek. Anak itu tetap ini. Kenapa? Karena buka kulkas itu sing paling nyaman dengan tangan kanan. Ada banyu putih itu juga kalau tangan kiri sing paling enak. Karo ngatek, cocok. Dicelok dino ambe anak itu. Terus menerus seperti itu. Dia tertanam di benak anaknya. Gitu ya. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu. Kita ini lagi bersabar atau terus-menerus melakukan keadaan bagaimana, ya begitulah anak-anak kita. Anda ini lagi memperjuangkan apa, ya itulah anak kita. Butuh sabar, butuh keyakinan kepada Allah Ta'ala. Contoh yang lain. Bapak-Ibu sekalian, rahimakumullah. Saya termasuk mikir-mikir begini. Jadi homeschooling itu istri praktek Rasulullah karo para sahabat yang zaman pian gak ada sekolah. Lagi juga. Maka putra-putri para sahabat itu ketika belajar ya dari melihat semangat bapaknya. Melihat semangat bapaknya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu punya putra sahabat Abdullah bin Umar. Kenapa kok semangat menjadi ulama itu? Karena memang beliau itu punya siklus taklim. Sehari ketemu Rasulullah, ngaji duduk di majelis beliau, kemudian hari yang kedua tidak bergantian sama seseorang. Demikian juga tata krama di majelis ilmu. Gak perlu putra-putri para sahabat itu dikaya ospek, tapi carane menuntut ilmu itu mereka gak tahu. Gak perlu dikali ospek atau kalau zaman SMP kita itu wawasan ya kamandala, itu gak perlu. Tapi belok bapake lek teko nama diisi Rasulullah itu begitu, ya anake ngono iku. Jadi ya, jadi gampang ya. Jadi harus betul-betul kita ini kalau mau melakukan sesuatu, apalagi di hadapan anak kita, mikir teman-teman, kebiasaan-kebiasaan kecil, mikir teman-teman. Apalagi yang memang bapaknya itu pekerjaannya di rumah dan hari-hari di rumah, itu berawasi tidak sampai punya kebiasaan yang buruk, berawasi teman-teman. Teman-teman sekalian, rahimakumullah. Balik lagi kepada ayat wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka imam, ikon, idola kalau mereka mau bersabar dan yakin kepada ayat kami. Anda enggak punya cita-cita anaknya atau keluarganya itu, anak-anaknya terutama ya, itu jangan sampai bisa membaca Quran melalui orang lain. Tapi bagaimana anak kita itu bisa membaca Quran melalui kita? Kalau saya yang ngomong, ada orang protes. Iya tak, namanya tiba-tiba mulai ngaji, mesti saya anak yang ngomong. Itu. Ini bentuk protes yang ngomong itu. Oke, sama sekalian. Sebetulnya, untuk anak kita itu bisa sholat dengan baik, bisa baca Quran dengan baik, itu enggak harus kita wacananya wapi, sholatnya wapi, enggak harus. Tapi itu yang ideal memang. Tapi paling tidak, kita mendampingi anak kita untuk berproses. Dan yakinlah kalau Anda sudah berniat untuk mendampingi menjadi guru bagi anak-anak kita itu, Allah nanti akan mengilhamkan kepada kita cara. Tapi kalau anak gak ada kerentak untuk bagaimana anak saya ini bisa menjaga nuri saya, itu aja gak ada, ya gak akan terlintas. Nah seperti ini gak akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Oke, saya kasih contoh. Ada seseorang punya anak tiga. Nah, yang pertama kelas SD, kelas guru. Ada yang nomor dua siapa? Umur empat tahun. Yang ketiga masih kecil, usia beberapa bulan. Setelah selesai acara begitu, saya tanya anaknya Biro. Kemudian saya tanya begini, sama tidak kepingin lah anak sama ini sama Quran boleh sampein, atau sama yang targetkan usia 5 atau 6 tahun ini pernah khatam Quran satu kali ini, tidak dicita-cita. Ya apa? Anak sekili yang bisa khatam Quran ini ya apa? Tidak bisa mau jadi. Nah, sama ini sudah bertanya metodenya begini, berarti sama ini niat kepada amal lah ya. Bapak Ibu, kemudian masuk sampean kangelan ngelakuin ini. Anda meluangkan waktu 5 sampai 10 menit. Setiap pagi 5 sampai 10 menit, nanti menjelang tidur itu 5 sampai 10 menit. Kira-kira dapat 1/4 atau setengah halaman atau satu halaman Al-Qur'an, besar standar hafalan. Coba bacakan aja per kata, kalau enggak bisa per kata setengah kata. Contohnya misalnya Anda manggu anaknya, kemudian dibacakan yas'alunaka anil ahillah kul hiya mawaqitu lah, ketahuan mawaqitu tu linnasi wal hajj walaisal birru. Coba anaknya 5 sampai 10 menit setiap hari dipangku bapak gitu, baca gitu. Mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Insyaallah Bapak Ibu, rentang waktu 1 tahun setengah istiqamah ya khatam. Dan pada 2 atau 3 bulan pertama Anda memang kesulitan. Akan tetapi kata-katanya Al-Qur'an ini bahasanya sudah ikut-ikutnya diulang-ulangi kolu, kolat, kulna, ngerti. Maka itu akan terekam berapa kali berulang ya ayyuhalladzina amanu itu. Bolak balik wa'id wa'id itu bolak balik. Saya bayangkan, oh Imam Syafi'i itu umur 7 tahun gak nyekel Quran kok iso apal. Bapak ibu itu diktekan luar biasa. Bapaknya memang sudah meninggal, tapi visi besarnya bapaknya sudah terwariskan kepada ibunya. Kira-kira putus safar atau enggak? Putus safar ya. Jadi memang memilih homeschooling itu menyenangkan dan luar biasa. Jadi bapak sebenarnya ini baru transfer cara membaca, mengenalkan huruf, mengenalkan huruf. Tidak pernah terlintas di benak saya ngajari apata, karena saya ini tipe-tipe ayah bersumbu pendek, muring-muringnya. Ngadapi anak uang kayak muniku, santri kelakuannya kayak muniku, arek-arek gak tertib muniku, orang bersumbu pendek saya. Bisa kebawa-bawa anak-anak, bisa kebawa anak-anak. Tapi subhanallah, dengan meyakini ayat tadi itu, mau belajar sabar. Jadi orang itu kalau mau meningkat derajat sabarnya harus mau belajar sabar. Akhirnya Allah mengilhamkan. Iya ya, wong urip ija iya jumlahnya 30. Kalau anak saya yang sama sekali tidak bisa mengenal huruf hijaiyah itu, setiap hari saya tuliskan di kertas kos, di kertas saya tuliskan huruf satu saja, nggak harus huruf. Lah kayak pancing, kamu ulang-ulang ya. Sehari itu bukan lah kayak pancing, tulis kertas ukuran segini dibikinkan kotak-kotak, ditulis agak kurang begitu jelas begitu, huruf yang menebali. Ini apa nak? Lah. Kalau satu hari satu huruf, sebenarnya 30 hari ya selesai. Dan menyenangkan. Kita bisa memuji anak kita setiap kali. Subhanallah, anak saya itu kalau kertasnya sudah saya tanda tangani itu koyok sak kampung itu tinggi duduk kafe. Mesti tantangannya bingung kayak bintang telur. Cara membahagiakan anak kita ini luar biasa. Coba saya lihat. Saya menempuh caranya begini, kemudian mendapatkan pengalaman secara pribadi. Tumbuh kembangnya anak itu butuh ujian orang tua. Tumbuh kembangnya anak itu butuh ujian orang tua. Setiap prestasi apapun yang sekecil apapun itu butuh memang para bapak itu yang memuji bapak itu. Kita lihat contoh ya. Ketika saya nonton film Laskar Pelangi dan menamatkan tetraloginya, itu gak belok Bapak yang berakhir rata itulah gak tadi seneng memuji anak itu lah, gak meneng. Itu mirip bapakku teman-teman. Saya ini 10 bersaudara, jadi mungkin ya gak sempat. Tapi memuji anaknya gak sempat, 10 bersaudara. Bagus sekali rahimakumullah. Tapi kemudian saya terlintas, iya. Bagaimana generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa muncul ulama masih muda namanya Abdullah bin Abbas. Benar ya? Abdullah bin Abbas ya, ulama masih muda. Lihat. Suatu malam Rasulullah bangun. Ketika bangun, iki kok ana banyu wuduk karo banyu nyepak iki niki sapa sing sendal iki niki. Oh iya, Rasulullah bilang gitu. Nganu ya Rasul. Ya kan ana nganune ngono iki. Diterjemah ulang. Nganu ya Rasul. Sing nyawat pentiku niku Abdullah bin Abbas. Apa kata beliau? Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, gara-gara cuman menyediakan air untuk wudu dan istinja Rasulullah gitu. Itu apresiasinya Rasulullah itu luar biasa kepada anak kecil itu. Ya Allah, pinterkan dia dalam urusan agama, pahamkan dia tentang takwil Al-Qur'an. Ya? Mana ada orang tua sekarang ini yang setiap tumbuh kembangnya anaknya atau prestasi baik anaknya ini, ya ini mulai timbul kesadaran kita-kita ini ya, itu diapresiasi gitu loh. Insyaallah anak solih akhirnya api cukur datang butir ya, insyaallah yang mengambilkan air butir, insyaallah mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kepada dia, diapresiasi sebaik-baiknya. Nah, kalau kita jadi bapak yang sebenarnya ya kudu sempat ya minggu. Nah, bapak-bapak sekarang ini adalah secara umum loh ya, secara umum itu bapak-bapak sing model gak sempet loh, model-model gak sempet, gak tahu urusannya apa, apa urusan gue, apa urusan apa, gak sempet. Bapak ibu, anak saya nomor 3 ini kalau belajar ke kamar mandi itu baca doa. Sampai ujung hari kiri kiri jatuhnya duduk mau jatuh air. Setiap kali dulu waktu belajar dari nggak pakai tempes menuju bebas tempes itu bolak-balik itu dipuji. Bolak-balik itu dipuji. Masya Allah ini anak soleh pinter gak tipis ke popok. Yang kedua ya, gak dipuji, lama gak dipuji. Aku lah ya pinter-pinter ya dia. Ternyata kembali lagi tumbuh kembangnya kejiwaan anak kita itu menjadi pribadi yang kayak apa, butuh pujian dari bapak. Apa ngelak bapak gak kayak ngomong pujian sepusan genteni ya mbak anaknya, kapan pujiannya? Anda tiba-tiba bapak gak kayak ngomong ya anak ya meneng. Kalau anak itu gak tahu ini meneng. Bahkan kemarin saya ketemu hari 2 Sabtu yang lalu itu seorang bapak, kamu pokoknya jangan beli, kamu pokoknya diam dengarkan Ustaz ini baik kan. Itu takutnya itu karena anaknya udah cerewet, senangannya takut gitu. Itu sampai anaknya digaya-gaya masih jadi ya. Kalau membeli agak tinggi gitu. Iya, apa sih ini. Maka, bapak-bapak sekalian, rahimakumullah, menjadi seorang bapak, itu cukuplah kita terus-menerus memperbaiki diri. Kalau melakukan kebaikan itu jangan malu untuk melakukannya di depan anak kita. Seperti Abdullah bin Abbas tadi, beliau mengamalkan wakana abuhuma sholihah, beliau sholat sunnahnya lebih memilih di rumah jadi anak iru. Kemudian jangan malu-malu untuk memberikan pujian atau mengoreksi diri kita untuk melakukan perbaikan terus-menerus. Kemudian jangan suka mengabsorsikan segala hal-hal yang mau kita ajarkan kepada anak kita supaya tahu itu ojo ide-ide diabsorsikan dari orang begitu. Gitu ya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, mungkin itu saja. Nanti disambungnya lebih jauh dengan tanya jawab saja.